Seguro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kita melanjutkan tentang al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan dinikahi, yang mu'akkatan, yang sementara waktu. Kemarin sudah dijelaskan yang ketiga adalah istri orang lain. Sekarang adalah al-mutallaqah salasan. Wanita yang telah ditolak atau telah dicerai dengan talak tiga. Ini tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya yang telah mentalak dia dengan talak tiga, kecuali setelah dia menikah dengan pria lain dengan akad nikah yang sahih dan terjadi dukhul di antara wanita tersebut dengan laki-laki yang kedua ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Jika si suami mencerainya yang ketiga kalinya, maka wanita itu, si istri, mantan istri, tidak halal baginya setelah itu, setelah talak tiga, sampai si istri menikah dengan suami atau pria yang lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah. Kalau kemudian si pria yang kedua mencerainya, maka tidak ada dosa atas keduanya, atas si wanita dan pria yang pertama. Mereka kembali ya, menikah jika keduanya meyakini atau punya dugaan kuat bisa menegakkan batasan-batasan hukum Allah dalam rumah tangga. Jadi sini wanita yang telah ditalak tiga oleh si suami yang tidak halal bagi suami atau si laki-laki yang telah mentalaknya, sehingga si wanita tersebut menikah dengan pria lain dengan pernikahan yang sahih, dalam arti bukan dalam rangka tahlil ya, tidak ada persekongkolan antara si pria pertama dengan yang kedua atau antara si pria yang kedua dengan wanita tersebut. Terus terjadi dukhul, juga disyaratkan adanya dukhul, kemudian dicerai dengan perceraian yang biasa, bukan kesepakatan, dan juga atau ditinggal wafat oleh si pria yang kedua ini. Karena dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat mencerai istrinya dengan talak tiga, kemudian nikah dengan si perempuan, nikah dengan wanita, dengan laki-laki yang lain, kemudian si pria, si wanita ini ingin kembali kepada pria yang pertama, kata Rasul apa? La, tidak boleh. Ini kan maksudnya setelah dicerai, kemudian belum terjadi duhul, kemudian kata Rasul apa? La hatta yazuqo al-akhir min usairiti hama zaqo al-awwal. Tidak boleh, tidak halal sampai apa? Sampai pria yang kedua ini menikmati dari kamu apa yang telah sebagaimana pria pertama telah menikmatinya. Maksudnya harus ada terjadi apa? Duhul itu. Itu kaitan dengan yang ditalak dengan talak tiga. Ini haramnya sementara. Kemudian Yang selanjutnya adalah yang diharamkan juga adalah orang yang sedang ihram. Muhrim, ya. Muhrim itu orang sedang ihram. Kan kalau di kita biasa disebutkan dia tidak halal bagi kamu karena dia muhrim, bukan muhrim tapi mahram kalau kaitan dengan apa? Kerabatan. Tapi kalau muhrim orang sedang ihram. Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, la yankihul muhrim, la yankihul muhrim wa la yunkih wa la yakhthub. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh melamar. Juga dalam tambahan Ibnu Hibban, wa la yukhthabu alaihi, dan tidak boleh menerima lamaran, maksudnya si wali itu. Jadi orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, baik si laki-laki atau perempuannya. Kemudian tidak boleh juga mewakilkan untuk melakukan akad nikah. Tidak boleh juga menjadi wali dalam pernikahan. Tidak boleh juga menerima khitbah. Jadi orang yang sedang ihram itu tidak sah dia menikah atau menikahkan atau mewakilkan pernikahan atau menerima lamaran. Kalau ada orang yang mengatakan, kan ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Bukhari Muslim bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Rasulullah menikahi Maimunah sedangkan Rasul dalam keadaan ihram. Ini kan hadis Bukhari Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa ini dugaan Ibnu Abbas karena dalam Sahih Muslim sendiri dari Maimunah pelaku kisah ini, Maimunah yang dinikahi Rasulullah, Maimunah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya wa huwa halalun, bahwa Rasul menikahinya sedangkan Rasul dalam keadaan halal bukan ihram. Tentu pelaku kisah, pelaku ya, lebih tahu tentang kejadiannya daripada orang yang menghikayatkannya. Mungkin Ibnu Abbas menduga karena Rasul baru selesai ihram, mungkin masih pakaian ihram, dikira masih dalam keadaan ihram. Sedangkan Maimunah lebih tahu tentang kisah ini karena beliau sendiri yang dinikahinya. Makanya ulama mengatakan bahwa yang rajih ini adalah periwayatan Maimunah karena sahibul kisah, sahibatul kisah dia, beliau adalah orang yang pemeran kisah ini. Bahwa Rasul menikahinya dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Kalau orang melakukan akad nikah dalam keadaan ihram, tidak sah, gitu kan? Tidak sah. Itu kaitan dengan orang yang sedang ihram. Kemudian yang selanjutnya adalah zawajul amah ma'al qudrati ala zawaj bil hurrah. Menikahi hamba sahaya padahal mampu menikah dengan wanita merdeka. Para ulama ittafaqal ulama ala annahu yajuzu lil abdi ayyatazawaja al amah. Para ulama sepakat bahwa hamba sahaya sah atau boleh menikah dengan, maksudnya budak laki-laki boleh nikah dengan budak perempuan. Boleh seperti Barirah dengan Mughis, ya. Dalam pada zaman Rasulullah, Barirah dengan Mughis. Mughis hamba sahaya, Barirah juga hamba sahaya menikah. Kemudian juga ulama sepakat ala annahu yajuzu lil hurrati an tatazawwaja al abda idza radiyat bidzalika hiya wa awliya'uha. Para ulama juga sepakat bahwa wanita merdeka boleh nikah dengan budak laki-laki, budak, jika si wanita tersebut dan wali-walinya setuju. Jadi wanita merdeka boleh nikah dengan budak, tapi syaratnya apa? Dia sendiri ridho dan semua walinya ridho. Yang menjadi perselisihan para ulama adalah laki-laki merdeka nikah dengan hamba sahaya. Para ulama, jumhur ulama mengatakan boleh dengan dua syarat. Pertama, adamul qudrah ala nikahil hurrah. Syarat pertama, tidak mampu menikah dengan wanita merdeka. Karena Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَيَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Barang siapa yang tidak mampu di antara kalian taulan, apa taulan di sini? Kemampuan, ya. Tidak mampu untuk menikah dengan wanita merdeka, ya. Maka famimma malakat aymanukum, maka dengan hamba sahaya yang hamba sahaya itu boleh. Tapi syaratnya di sini apa? Tidak mampu untuk menikah dengan wanita merdeka. Maksudnya tidak mampu maharnya. Kemudian juga syarat kedua adalah khauful anat, khawatir terjatuh dalam zina. Tidak mampu biaya menikah dengan wanita merdeka, terus juga khawatir jatuh ke dalam perzinaan. Karena di akhir ayat Allah mengatakan dzalika liman khasyial anata minkum. Hal tersebut, kebolehan menikah dengan hamba sahaya bagi orang yang khawatir jatuh dalam perzinaan di antara kalian. Kenapa para ulama memperketat, maksudnya ayat Al-Quran memperketat syarat menikah dengan hamba sahaya? Karena kalau laki-laki merdeka menikah dengan hamba sahaya, artinya apa? Dia rela anak dia yang lahir dari hamba sahaya itu menjadi budak milik orang lain. Si A nih, orang merdeka. Si B, hamba sahaya milik si C. Kalau si A ini, si laki-laki merdeka nikah dengan si B, terus lahir hamba sahaya D, itu kan. Ini si D ini yang lahir ini, anak ini hamba sahaya milik si C. Makanya hukum asalnya tidak boleh menikah dengan hamba sahaya kecuali dengan syarat dua tadi. Karena Al-Quran mensyaratkan dua. Tadi apa? Tidak mampu menikah dengan wanita merdeka, dan kedua khawatir jatuh dalam perzinahan. Makanya diriwayatkan dari Umar bahwa beliau mengatakan ayyuma hurrin tazawwaja amatan faqad araqa nisfahu. Laki-laki merdeka mana saja yang menikah dengan budak, maka dia telah memperbudak separuh dirinya, maksudnya anaknya jadi budak gitu. Kemudian selanjutnya zawaj az-zaniyah, menikah dengan pezina. Dan zaman sekarang banyak kan, maksudnya karena pergaulan bebas apa? Maksudnya sebelum ya pacaran kan, terus jadi apa? Zina. Nah, boleh tidak menikah dengan laki-laki atau dengan pezina, wanita yang berzina. Para ulama sepakat ya, terhadap satu syarat. Karena ada dua syarat, yang satu disepakati karena dengan nas Al-Quran, bahwa tidak boleh menikah dengan pezina kecuali jika taubat. Taubat dari zinanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dalam surat An-Nur tentang bahwa laki-laki yang berzina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau yang wanita musyrik. Wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Terus apa? Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan hal tersebut, menikah dengan pezina tersebut, atas orang-orang mukmin. Karena kan kita tahu dalam hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. tidaklah berzina orang yang berzina sedangkan dia dalam keadaan mukmin. Tidak disebut mukmin, jadi muslim. Jadi kalau dalam nas Al-Qur'an kan mukmin itu maksud orang yang sempurna imannya. Bukan artinya kalau bukan mukmin adalah kafir itu kan. Kan la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mukmin. Ini maksudnya bukan mukmin artinya dia adalah bukan orang mukmin yang sempurna imannya, tapi dia orang muslim atau mukmin naqisul iman. Nah, menikah hal tersebut, menikah dengan pezina itu haram atas orang-orang mukmin. Artinya kalau karena sematan mukmin itu lenyap dari pezina. Dia tidak disebut mukmin dengan kalimat mutlak, tapi mukmin naqisul iman atau bahasa yang itu yang muslim. Karena kan muslim lebih umum. Nah, menikah dengan pezina yang tidak disebut mukmin tapi dia mukmin naqisul iman haram atas orang-orang mukmin yang tidak melakukan zina. Oleh sebab itu disyaratkan boleh menikah dengan pezina kalau laki-laki dengan wanita yang berzina. Syaratnya pertama, si perempuan tersebut tobat dari perzinahannya. Tobat. Itu syarat pertama yang disepakati. Syarat kedua, tapi ini tidak disepakati oleh para ulama. Itu apa? Istibro. Istibro itu adalah itu membebaskan rahim. Dalam hadis Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan tentang sabaya auto, tentang tawanan-tawanan wanita-wanita musyrik yang ditawan ketika awatos, perang awatos. Rasul mengatakan la tuta'u hamilun hatta tadu'a wa la ghairu zati hamlin hatta tahidha haidatan. Yang sedang hamil, maksudnya ini hamba saya, yang kan kalau wanita, kalau jadi tawanan langsung jadi hamba saya. Kalau dibagikan kepada mujahidin, udah langsung halal bagi mereka. Tapi kalau sedang hamil, kata Rasul, tidak boleh digauli sampai melahirkan. Kalau tidak sedang hamil, tidak boleh digauli sampai istibro, membebaskan rahimnya dengan satu kali haid. Nah, ulama seperti Imam Ahmad mengkiaskan keharusan istibro ini, pezina tidak boleh dinikahi dia istibro. Kalau sedang haid, tidak hamil, berarti satu kali haid ditunggu dulu, jangan umpamanya nih suka sama umpamanya yang laki-laki yang menzinahinya umpamanya kan, atau laki-laki yang lain, tidak boleh nikah dengan yang wanita yang sedang yang dizinainya atau yang pezina tadi. Syaratnya dua-duanya tobat kan. Kedua, kata Imam Ahmad, harus istibro. Kalau sedang hamil tunggu sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, tunggu satu kali haid. Itu kata Imam Ahmad. Kata Imam Asy-Syafi'i, boleh walaupun sedang hamil. Kenapa? Karena sperma atau nutfah hasil zina itu tidak memiliki hurmah, tidak memiliki kesucian, kehormatan. Boleh dinikahi, ya tadi syaratnya tobat kan, boleh dinikahi walaupun sedang hamil, dan boleh digauli. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dinikahi tapi tidak boleh digauli sampai istibro terlebih dahulu. Tapi yang disepakati syarat apa tadi? Taubat dari zinanya. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menghalalkan menikahkan dengan syarat wanita yang dinikahinya memiliki sifat afaf, itu kan menjaga kehormatan. Allah mengatakan al-yauma uhidda lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minat. Ini kan yang dihalalkan al-muhsanat minal mu'minat. Al-muhsanat adalah wanita yang menjaga kehormatan. itu menikah dengan pezina. Cuma kan kalau di Indonesia ini kan karena banyak mengikuti mazhab Asy-Syafi'i kan, makanya banyak yang menikahkan dalam keadaan hamil. Kemudian yang selanjutnya adalah zawaj al-mula'anah atau al-mula'inah. Menikahi wanita yang melakukan li'an. Kan dalam rumah tangga, dalam kita bunikan nanti akan ada bab li'an. Li'an ini ketika suami laki-laki menuduh istrinya berzina, atau menuduh ini anak bukan anak saya, katanya suami. Itu namanya apa? Berarti kalau bukan anak saya berarti hasil zina. Itu kan menuduh apa? Zina. Kan dalam Islam kalau menuduh zina, kalau tidak ada saksi, tidak ada pengakuan, terus tidak ada dari si pelaku, dari si wanita, atau tidak ada saksi 4 orang yang menuduh, kenapa? Kena dera kan? Sebagai khozib, orang yang menuduh berzina, kena hukuman apa? 80 deraan kan? Nah sekarang umpamanya si suami menuduh istrinya. Menuduh istrinya. Kalau sekarang di rumah tiba-tiba ada laki-laki bersama istrinya di kamarnya. Sekarang kalau mau mengatakan menuduh berzina terus menyebarkannya, dia yang kena hukuman kan? Kalau membiarkan enggak punya giro kan, dia punya gairah kecemburuan, dayus kan, dosa ya. Bagaimana? Apa dibiarkan? Makanya dalam hadis Ibnu Umar, datang seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita allau wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin kaifa yasna? In takallama takallama bi amrin azim, wa in sakata sakata ala mithli dzalika. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang pria mendapatkan istrinya sedang berzina? Melihat gitu kan, di kamar sendiri. Kalau si laki-laki berbicara, maksudnya menuduh, mengasih tahu, lapor sama hakim, berarti mengatakan sesuatu yang besar, karena nggak punya bukti. Kalau diam juga, mendiamkan hal yang besar. Rasul tidak menjawab. Terus tanya lagi, orang itu pergi, terus datang lagi, terus turun ayat tentang mula'anah. Itu apa? Ayat dalam surat An-Nur, nanti akan ada bahasan dalam mula'anah, bahwa si laki-laki dengan perempuan dihadapkan ke hadapan hakim. Terus si laki-laki mengatakan, bahwa dia mengatakan apa, sumpah demi Allah bahwa istrinya berzina, atau kalau menafikan ini anak bukan anak saya. Terus yang kelima dia mengatakan, kalau saya dusta maka laknat Allah terhadap saya. Ini kalau sudah diucapkan oleh si suami, si istri, kalau dia kan si istri dinasihati gitu kan, kalau si istri mengakui emang saya berzina, maka dirajam kan. Nah kalau si istri tidak mengakui, maka untuk tidak mengakui dan untuk menolak hukum rajam bagi dia, maka si istri harus membalas ucapan suami mengatakan, demi Allah bahwa yang dia tuduhkan kepada saya adalah dusta. Itu 4 kali. Terus yang kelima kali mengatakan, dan seandainya dia benar, maka murka Allah terhadap saya. Itu namanya li'an. Nah kalau sudah dilakukan apa? Langsung si suami istri ini dipisah selamanya dan tidak boleh menikah selamanya. Itu namanya apa? Mula'inah. Jadi wanita yang melakukan li'an dengan suaminya kan dipisah, sampai mati pun tidak boleh dinikahi lagi. Itu namanya mula'inah. sana di dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Di sini walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin wa yadra'u 'anhal 'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan pria-pria yang menuduh istrinya berzina sedangkan mereka tidak punya bukti kecuali diri sendiri, tidak punya saksi kecuali diri sendiri, maka kesaksian dia adalah apa? Arba'u syahadatin billah. Sumpah empat kali dengan nama Allah, sesungguhnya dia termasuk orang yang jujur, benar dalam tuduhannya. Dan yang kelima mengatakan bahwa laknat Allah terhadap dia jika dia bohong. Kemudian si wanita menolak kesaksian si wanita dengan empat kali kesaksian dengan nama Allah bahwa dia si laki-laki termasuk orang yang dusta, itu bisa menolak azab, maksudnya rajam dari dirinya. Dan yang kelima bahwa murka Allah atas si wanita jika laki-laki benar dalam tuduhannya. Itu kaitan dengan li'an. Kemudian selanjutnya zawaj al-musyrikah, menikah dengan wanita musyrikah, musyrik. Ittafaqa al-ulama 'ala annahu la yahillu lil-muslim an yatazawwaja min al-wathaniyyati wa al-zindiqah wa al-murtadda 'an al-islam wa la bidati al-baqar wa al-mu'taqadi wa al-mu'taqidati li mazhabil ibahiyah. Para ulama sepakat tidak halal pria muslim menikah dengan penyembah orang paganisme, orang berhalaisme, atau zindik, wanita zindik, atau yang murtad dari Islam, atau penyembah sapi, penyembah apa api, atau penganut paham ibahiyah yang serba boleh. Orang semacam ini tidak halal dinikah. Orang Hindu, Buddha, Sinto, Konghucu, wanita murtad, orang animisme, animis, dinamis, itu tidak halal menikah dengan wanita-wanita penganut paham tersebut. Karena Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi dengan wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Ini Muqatil mengatakan tentang sebab nuzul ayat ini, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abi Mursid Al-Ghanawi. Dia diutus Rasulullah SAW ke Mekah secara rahasia untuk mengeluarkan sebagian sahabat beliau yang ada masih di Mekah. Dan di Mekah dulu ketika zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, Abu Mursid ini punya apa, kalau zaman sekarang punya pacar itu kan, seorang wanita namanya Inak. Kemudian tatkala Abu Mursid datang ke Mekah, Inak ini mendatangi Abu Mursid dan minta dinikahi. Kemudian Abu Mursid mengatakan bahwa saya harus minta izin dulu kepada Rasulullah SAW. Kemudian minta izin setelah pulang ke Madinah, kemudian Rasul melarang menikah dengan dia karena dia wanita musyrik. Ini kaitan dengan apa? Dengan menikah dengan wanita musyrik. Nanti insya Allah kita lanjutkan menikah dengan wanita ahli kitab. Kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.